Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jawaban yang keempat berkaitan dengan berdalil tentang puasa Senin untuk Maulid Nabi. Maka jawaban yang keempat adalah perayaan Maulid Nabi dengan bentuk yang telah dikenal adalah satu hal yang bid'ahnya adalah satu hal yang jelas, karena itu karena kegiatan tersebut telah dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya dan tidak ada faktor penghalang. Maka disinggung satu kaidah penting berkaitan dengan masalah bid'ah, yaitu satu amal itu berkaitan dengan masalah agama itu adalah satu hal yang jelas-jelas bid'ah, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya dalam keadaan, padahal ada dua hal, faktor pendorong itu ada dan faktor penghalang tidak ada. Maka kalau sesuatu itu Nabi tinggalkan karena ada faktor penghalang, maka kemudian dilakukan setelah wafatnya Nabi, maka itu bukan bid'ah. Semacam qiyamul Ramadan, salat tarawih terus menerus sepanjang bulan, setiap malam di bulan-bulan setiap malam bulan Ramadan, Nabi cuma melakukannya 3 kali karena ada faktor penghalang, kekhawatiran itu diwajibkan. Maka ketika dimunculkan kembali setelah Nabi wafat, tidak masalah. Demikian juga jika Nabi tinggalkan sesuatu karena tidak ada faktor pendorong untuk itu, maka tidak ada yang namanya memerangi orang yang tidak bayar zakat di masa Nabi, karena tidak ada orang yang tidak bayar zakat. Maka Nabi meninggalkan hal ini dikarenakan ada tidak adanya faktor pendorong. Namun ketika Nabi meninggalkan dan tidak melakukan satu hal, dan pasti bisa dipastikan Nabi tidak melakukan satu hal padahal ada faktor pendorong dan tidak ada faktor penghalang, maka ini adalah nyata-nyata adalah satu amal yang tidak dituntunkan. Contohnya adalah ini, faktor pendorong untuk mengajari umat cara mengekspresikan cinta tentu ada. Faktor pendorong dari Nabi, diri Nabi untuk ngajari umat ini loh, begini loh cara mengekspresikan cinta kepada Nabi, ada. Adakah faktor penghalang? Tentu tidak ada yang menghalangi Nabi. Apalagi terutama setelah di akhir-akhir kehidupan beliau, di mana Islam berjaya, Islam kuat. Mau bikin acara semeriah apapun bisa saja. Duit juga banyak. Oh dulu boleh jadi tidak ada uang. Ya itu di awal-awal. Ketika setelah banyak futuhat, banyak penaklukan, banyak peperangan, dan ghanimah banyak di akhir-akhir hidup Nabi, keadaan ekonomi sudah sangat-sangat membaik. Maka enggak ada faktor penghalang untuk bikin perayaan yang wah, yang mewah, yang butuh biaya tinggi, kalau memang itu satu hal yang dituntunkan. Maka di antara jawaban yang beliau sampaikan tadi adalah, yang telah kita baca adalah poin yang keempat, kenapa mereka bikin acaranya kok tidak mengikatkan diri dengan apa yang ada dalam hadis. Bikinlah acara itu yaitu setiap Senin. Jangan cuma setahun sekali. Namun seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu kan agak-agak nyambung kalau dengan dalilnya, karena dalilnya adalah setiap Senin, seminggu sekali. Maka kalau mau bikin perayaan ya juga bikinlah setiap Senin. Jangan cuma kemudian nunggu setahun sekali. Ini curang dalam berdalil. Kemudian ada faedah tambahan tentang masalah merayakan ulang tahun, bi'idi milad, id milad, ulang tahun at-atfal, anak-anak. Kalau yang beliau bahas itu anak-anak, mungkin di tempat di masa Sayyidina Utsaimin cuma adanya anak-anak ya. Di Saudi ya, cuma adanya anak-anak. Tempat kita ya, yang kawak-kawak juga ini. Maka faedah catatan tambahan keterangan, segala sesuatu yang dijadikan sebagai Eid, sebagai satu perayaan, dan itu ya takar berulang setiap pekan atau sepakan sekali atau setahun sekali, satu hal yang tidak dituntunkan. Bahkan beliau mengatakan fa minal bid'ah, maka itu termasuk bid'ah. Dalilnya karena syariat menjadikan untuk anak-anak itu acara yang ditentukan oleh syariat adalah akikah. Dan syariat tidak menetapkan sesuatu amal tertentu anak-anak selain itu. Maka menjadikan merayakan ulang tahun yang tata karor, yang berulang setiap pekan atau setiap tahun, maknanya adalah mereka mau menjadikan ulang tahun tersebut serupa dengan ayat al-Islamiyah, dengan hari raya dalam Islam. Dan ini satu hal yang terlarang dan tidak diperbolehkan, karena tidak ada dalam Islam satupun hari raya kecuali tiga hari raya ya syar'i, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya setiap pekan yaitu hari Jumat. Walaysa hadza min babil adat, dan ini perayaan semacam ini tidaklah bisa disebut sebagai perkara adah atau non ibadah. Alasannya karena perayaan tersebut ya takarrur berulang-ulang. Walihada, oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan Nabi jumpai orang Ansar punya dua hari raya yang mereka rayakan dan isinya cuma main-main saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh telah Allah ganti dua hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Padahal kegiatan perayaan yang dilakukan oleh Ansar, penduduk Madinah, adalah minal umuril adiyah indahum, adalah perkara-perkara non ibadah. Namun karena itu menjadi acara kegiatan perayaan, festival tahunan, maka beliau katakan, dikatakanlah Syaikh Ibnu Utsaimin tadi, ini tidak tepat kalau disebut mimba bil adat. Ya, maka dari satu paragraf yang tadi kita baca, kita bisa tangkap pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan kaidah yang beliau anut dalam masalah ini. Bahasanya yang namanya perayaan, meskipun acaranya acara adat, sekedar acara suka-suka, main-main dan semacam itu, kalau yatakarrar, maka beliau nilai itu bukan minal umuril adiyah, bukan perkara adat, bukan perkara non ibadah. Sehingga karena itu maka itu dinilai berarti menjadi perkara ibadah. Fawa minal bid'ah, kemudian setelah itu beliau masukkan itu sebagai bagian dari bid'ah. Demikian kaidah yang beliau anut dalam masalah Eid yang bisa kita tangkap dari satu paragraf ini. Namun sebagaimana diketahui bahasa ciri satu perkara itu adalah perkara ibadah dan bukan perkara adat atau non ibadah, manakala pelakunya, orang yang melakukannya berharap pahala, berharap kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan semacam itu. Dan ini tidak terpenuhi pada festival tahunan. Pada sejenis festival tahunan, perayaan tahunan, tidak. Ya cuma sekedar orang itu suka-suka dan senang-senang saja. Maka ciri umurul ibadiyah tidak masuk di dalamnya. Ya. Oleh karena itu maka penjelasan yang lebih tepat tentang masalah ini, bahasanya Eid itu ada dua macam. Ya, ada Eid, ada, maka ada dua hal yang perlu kemudian didudukkan. Yang pertama adalah apa itu Eid. Kemudian Eid itu ada dua macam. Eid itu adalah kegiatan yang berulang secara periodik, boleh jadi pekanan, bulanan ataupun tahunan, dan itu dalam rangka memuliakan harinya itu sendiri. Maka terdapat pengistimewaan terhadap hari itu sendiri, bukan karena faktor eksternal di luar hari tersebut. Namun karena dianggap istimewanya hari tertentu, maka misalnya hari kelahiran dianggap sebagai satu hal yang istimewa, maka kemudian diperingati dan dirayakan periodik setiap tahunnya. Kenapa? Ya, kenapa ada acara semacam itu pada tanggal itu? Ya karena pengkhususan, pemuliaan, pengistimewaan terhadap hari tersebut, karena semata-mata harinya. Maka jika sesuatu acara itu periodik, namun ya, periodik di hari tertentu, di waktu tertentu, karena alasan yang bersifat eksternal, nih, maka ada kegiatan periodik pengajian setiap Ahad pagi misalnya. Namun kenapa kok pengajiannya Ahad pagi? Karena istimewanya Ahad pagi atau enggak, bukan karena itu. Nah, namun faktornya adalah karena longgarnya orang, karena ingin mengumpulkan orang satu RT, satu kampung. Tidak ada waktu yang lebih tepat kecuali waktu itu. Bukan karena hari Ahadnya itu istimewa. Maka periodik di sini sebulan sekali, boleh jadi sepekan sekali, ini bukan karena pengistimewaan terhadap hari, namun karena faktor yang logis. Faktor logis ada analisis logisnya. Adapun kenapa setiap misalnya 1 Februari orang bikin dan acara ulang tahun, kenapa harus satu? Ini tidak ada alasan logisnya. Tidak ada alasannya kecuali ini adalah istimewa. Ya, ini adalah istimewa menurut saya. Kenapa saya lahir pada tanggal ini? Tidak ada penjelasan logis kecuali sekedar itu istimewa. Maka itu disebut Aid. Dan Aid itu ada 2 macam, ada Aid ibadah dan ada Aid non-ibadah. Ya, ketika acara periodik karena memuliakan hari tadi itu diniatkan dan motivasinya untuk cari pahala, ganjaran di sisi Allah, maka itu Aid ibadah. Dan ketika tanpa ada tujuan semacam itu, maka semata-mata kita katakan Aid baru. Dan jika Aid tersebut adalah Aid yang ibadah, maka dilihat jika ada dalil yang membenarkan ibadah semacam itu, ya, maka itu ibadah yang dituntunkan. Kalau tidak, maka itu adalah satu hal yang bid'ah, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada dasar dari syariat yang menegaskan kalau itu adalah ibadah dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manakala tidak ada unsur mencari pahala, sekedar festival bulanan atau festival tahunan atau semacam itu, maka ini terlarang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya berdasarkan hadis yang baru saja yang tadi kita baca. Nabi menegaskan umat Islam tidaklah memiliki Aid kecuali 2 hari saja. Kecuali 2 hari saja, maka tidak boleh mempertahankan yang lainnya, karena telah Allah ganti. Kalau telah diganti, maka enggak usah dimunculkan, apalagi dilestarikan dan dihidup-hidupkan. Itu tafsil dan rincian yang lebih tepat tentang masalah ini. Maka terlarang karena itu Aid baru. Sedangkan Aid yang pertama tadi karena tidak ada dalilnya dan orang bermaksud dengannya ibadah, maka terlarang karena bid'ah. Namun yang perlu kita perhatikan, kita telah bisa ambil pelajaran dari satu paragraf yang tadi kita baca, konsep Ibnu Taimin dalam masalah ini. Kemudian tafsir ayat yang ada dalam surat Nuh, dan tafsirnya telah lewat, wabayan dan penjelasan bahasanya mereka. Ya, orang-orang musyrik, mereka saling mewasiatkan kebatilan. Mereka mengingatkan temannya untuk la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Ini berbeda dengan orang-orang yang beriman yang saling mewasiatkan kebaikan, sabar dan kasih sayang. Wa yusbihum dan serupa dengan mereka, dengan orang-orang musyrik masa Nabi Nuh, orang-orang ahlul batil wa dolal, orang-orang para pembela kebatilan dan kesesatan, ya mereka saling mewasiatkan kesesatan dan kebatilan yang mereka pegang. Baik mereka ini adalah para pimpinan partai politik atau para orang-orang yang para pimpinan yang dikaitkan sebagai pimpinan keagamaan yang menisbatkan diri kepada agama. Maka Anda jumpai satu dari mereka tidaklah mati kecuali telah, maka dibuatlah untuknya satu monumen mimbar di setelah dia wafat. Yunami yang menunjukkan yang monumen tersebut menunjukkan perkara yang ala diwa alaih, bagaimana keadaan orang tersebut dulunya ketika hidup, jasa-jasa apa dan apa yang dia miliki semasa dia hidup. Maka pembuatan hal-hal semacam ini mirip-mirip dan serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian poin yang ketujuh, jibilatu al-adami fitrah atau sifat bawaan yang dimiliki oleh semua manusia, bahasanya kebenaran itu berkurang dalam hatinya dan kebatilan itu bertambah. Hadil ibarat kalimat ini tuqayyad, perlu kita batasi, yaitu manusia dengan melihat dia sebagai manusia tanpa melihat apakah Allah memberikan anugerah kepadanya berupa pembersihan hati ataukah tidak. Manusia dilihat dari manusianya itu sendiri. Maka punya fitrah, punya sifat asli, kebenaran dalam hatinya itu tambah lama tambah berkurang, dan kebatilan tambah lama tambah banyak. Itu manusia sebagai umumnya manusia. Nanti ada manusia-manusia yang terkecualikan karena Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan hati mereka, sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa dan merugi orang yang mengotorinya. Jibila maknanya adalah mayujbal al-mar'u alaihi, sesuatu yang menjadi karakter dasar seseorang. Artinya Allah menciptakan dia dengan karakter tersebut, dan dia memiliki tabiatnya itu adalah itu, dan dia yubda diciptakan dalam keadaan seperti itu. Maka jibilah sama dengan tabiat, karakter dasar yang ada pada seseorang. Dan yang dimaksudkan di sini adalah karakter dasar seorang tanpa melihat apakah dia adalah orang yang membersihkan jiwa ataukah mengotorinya. Maka manusia dilihat dari sisi manusianya, maka Allah sebut dengan dua sifat. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Ini manusia dari sisi manusia. Innal insana, sebenarnya seluruh manusia. Alnya berarti al-jinsiyah. Seluruh manusia itu punya sifat dasar, suka usil, suka zalim. Suka mengganggu orang, suka tidak menunaikan hak orang lain, suka mengurangi hak orang lain, dan ingkar. Boleh jadi ingkar dengan kebaikan orang lain, termasuk ingkar dengan kebaikan dan jasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamalahal insan di ayat yang lain, dan amanah syariat dipikul oleh manusia, innahu kana zalumang jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Maka itulah karakter dasar manusia, kezaliman dan karena kedzaliman ini muncullah berbagai macam kemaksiatan. Wa jahulan, dan karena kebodohan, maka karena kebodohan dan dan karena keterbatasan ilmu, maka kemudian timbul keyakinan-keyakinan yang merusak. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar pada manusia. Maka jahulan itu harus sifat dasar manusia yang bodoh diobati dengan ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Dan sifat dasar manusia zaluman, suka berbuat zalim dan cenderung pada kezaliman, diobati dengan amalun saleh, diobati dengan sabar menghadapi dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan. Adapun orang yang Allah berikan nikmat kepadanya berupa iman dan amal saleh, maka dia yartaqi an hada, maka dia telah naik meninggalkan kondisi itu. Sebagaimana firman Allah, sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, kemudian kami kembalikan kepada derajat yang rendah kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka untuknya pahala yang tidak pernah putus. Maka manusia yang Allah berikan nikmat hidayah, maka kebatilan yang ada dalam hatinya itu berkurang dan boleh jadi hilang secara total, semacam Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal dan lainnya. Maka ada Ikrimah muridnya Ibn Abbas, ada Ikrimah ibn Abi Jahal. Kalau Ikrimah ibn Abi Jahal itu sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal. Bapaknya tokoh kekafiran, anaknya sahabat Nabi. Sedangkan Ikrimah Maula ibn Abbas, muridnya ibn Abbas, itu tabi'in. Kalau Ikrimah ibn Abi Jahal, sahabi. Kalau Ikrimah muridnya ibn Abbas, itu tabi'in. Sebagaimana contohnya adalah para ulama semacam Abul Hasan al-Ash'ari, kana mu'tazilian, dulunya selama 40 tahun, dari 0 tahun sampai 40 tahun, menjadi mu'tazila. Disebabkan karena bapak tirinya adalah bapak tiri yang baik, sehingga sayang dengan anaknya, dan bapak tirinya adalah tokoh mu'tazila. Maka dididik oleh bapak tirinya. Bukan bapak tiri yang jahat, nakal, enggak. Kemudian mendolimi anak tirinya, enggak. Bapak tirinya Abul Hasan al-Asari ini perhatian. Karena perhatian maka dididik, dan dia adalah tokoh ulama besar Mu'tazilah di zamannya. Jadilah anak tirinya ini juga penganut faham Mu'tazilah. Thumma kulabiyan, kemudian bermadhab-madhab kulabi yang menerima sebagian sifat Allah dan menolak sebagian besar sifat Allah. Thumma sunniyan, kemudian menjadi seorang sunni yang mengimani seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala secara total tanpa terkecuali, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takif dan tanpa tamtsil. Mengimaninya sebagaimana apa adanya. Wa Ibnul Qayyim kana sufiyan. Dan Ibnul Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, itu dulunya background latar belakangnya adalah orang sufi. Thumma manallahu alaihi bisuhbati Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian Allah berikan nikmat dengan bersahabat, dengan belajar dengan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Fahadallahu ala yadihi. Maka Allah berikan hidayah kepada Ibnu Al-Qayyim melalui tangan Ibnu Taimiyah, hatta kana rabbaniyan, sehingga jadilah dia ulama rabbani setelah dulunya tokoh sufi. Maka kebatilan yang ada dalam hatinya berkurang, bahkan boleh jadi bisa kita tegaskan hilang sama sekali. Namun orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya demikian. Maka hak kebenaran itu berkurang dari hatinya sedikit demi sedikit, kemudian kebatilan itu makin lama makin banyak. Ini diambil dari keadaan kaum Nabi Nuh. Mereka di atas tauhid, kemudian ya ini tentu pokoknya ada dalam hatinya, kemudian tauhid itu lama-lama berkurang, kebatilannya tambah, maka semula bid'ah kemudian jadi kemusyrikan. Kemudian poin yang ke-8 dalam di kisah kesesatan kaum Nabi Nuh terdapat dalil, bisa menjadi dalil bagi nukilan dari salaf yang mengatakan bahasanya anal bid'ah sababul kufri, bahasanya bid'ah itu akan mengantarkan pada kekafiran. Ya, maka para ulama mengatakan kekafiran itu punya banyak sebab, dan tidaklah mengapa dan tidaklah mengherankan ada satu hal sebabnya banyak. Maka di antara satu hal yang sebabnya banyak adalah kekafiran. Maka para ulama menyebutkan di antara sebab orang itu terjumus dalam kekafiran adalah bid'ah. Jadi orang itu terjumus dalam kekafiran karena kesombongan, karena taklid dengan nenek moyang, dan macam-macam yang lain. Intinya muaranya sama. Maka di antara jalan yang mengantarkan pada kekafiran adalah bid'ah. Mereka mengatakan, innal bid'ata la tazalu fil qalbi. Sebenarnya bid'ah itu terus menerus ada pada hati seseorang. Maka yadlim minha syai'an fa syai'an. Maka gelaplah hati tersebut sedikit demi sedikit. Ya, dia bikin gelapnya hati sedikit demi sedikit. Hatta yasila ilal kufri. Sehingga sampai derajat, akhirnya kegelapan yang pekat, itulah kekafiran. Nah, ulama yang mengatakan bahasa bid'ah itu adalah jalan mengatakan pada kekafiran, mereka menguatkan analisisnya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan mengantarkan ke neraka. Maka ada yang menafsirkan neraka di sini adalah kekafiran. Neraka di sini adalah kekafiran. Neraka karena neraka selama-lamanya karena kafir. Nah, kalau mau dimaknai neraka selama-lamanya karena kafir, maka kulubit atin dolalah di sini maknanya adalah semua bid'ah atau bid'ah itu mengantarkan kepada kekafiran. Dan sejumlah ulama juga mengatakan maksiat itu adalah baridul kufri, pos menuju kekafiran. Dan jadi pak pos yang mengantarkan kepada kekafiran. Baridu syai' maknanya adalah mayuasil ilal ghaya, sesuatu yang mengantarkan pada satu tujuan. Ya, dan maksiat sebagaimana yang Nabi sampaikan itu bisa tatarokam, bisa bertumpuk pada hati. Ketika orang berbuat maksiat maka tertitiklah di hatinya satu titik hitam. Jika dia bertobat maka mengkilat kembali hatinya dan putih. Namun jika tidak maka titik hitam itu tatazayat semakin banyak, sehingga artinya kemudian jadilah hati itu gelap, alias mengantarkan pada kekafiran. Demikian juga Nabi mengingatkan kita untuk dosa-dosa yang diremehkan atau dosa-dosa kecil. Dan Nabi buat permisalan dengan sekelompok orang yang singgah di satu tempat, kemudian mereka ingin memasak, maka masing-masing dari rombongan, anggota rombongan tersebut kemudian pergi cari kayu, maka masing-masing kembali dengan membawa satu kayu. Maka yang ini membawa satu kayu, itu membawa satu kayu, akhirnya dan mereka kumpulkan wa adramu naron kabirotan, dan mereka bisa menyalakan api yang besar. Maka demikianlah maksiat, maka maksiat memiliki pengaruh yang kuat pada hati. Wa asyadu ta'thiran, dan maksiat yang paling paling keras pengaruhnya pada hati adalah syahwat. Fahiya, maka pengaruh fitnatu syahwat itu lebih keras, lebih lekat pada hati dibandingkan dengan pengaruh fitnatu subuhat. Lianna subuhata, karena fitnatu subuhat, akidah yang menyimpang dan rusak, itu lebih mudah hilangnya. Tentu bagi orang yang Allah mudahkan. Kenapa? Karena sumbernya adalah kebodohan. Bisa jadi itu sulit hilang ketika orang yang bodoh ini merasa sok pinter. Maka jadinya fitnah subhat sulit juga untuk hilang. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah ilmu. Padahal yang dipegang itu adalah kebodohan. Maka waya zulubita'allum. Maka itu akan hilang dengan belajar. Adapun fitnatu syahwat, maka adalah keinginan untuk melakukan kejelekan. Fahiyal bala alladhi yuktalu bi al-alim wal jahil. Keinginan untuk melakukan kejelekan ini adalah satu bencana yang menjadi korbannya telah membantai banyak korban, baik orang yang berilmu, ulama, ataupun orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, maka maksiatnya orang Yahudi lebih besar daripada maksiatnya Nasrani. Karena maksiatnya Yahudi sebabnya adalah karena syahwat, keinginan yang jelek dan batil. Keinginan untuk mendapatkan fasilitas duniawi dan tidak hilangnya berbagai macam kenikmatan karena mereka mendapatkan berbagai fasilitas dalam kekafirannya. Sedangkan Nasrani sebabnya adalah karena kebodohan. Walihata kanat al-bid'ah ghalibuha subhat. Dan bid'ah itu umumnya faktornya adalah faktor subhat, rusaknya pemikiran. Namun kathiran minha, banyak juga bid'ah itu sebabnya adalah syahwat. Sebabnya adalah syahwat. Ngerti kalau ini enggak ada tuntunannya, namun ini menghasilkan duit. Nah, ini menghasilkan duit. Kalau ini diberantas, wah, menghilangkan pendapatan dan penghasilan. Nah, maka ini syahwat. Ini bukan subhat. Bukan subhat. Subhatnya semuanya sudah terbantahkan semua, sudah habis semua. Namun yang jadi pokok masalah lah ini penghasilan, kan? Ini sumber pendapatan loh. Kalau hilang, nanti dapur nggak ngepul, maka perlu dipertahankan. Fitnah. Kalau demikian, maka ini berarti bid'ah sebabnya syahwat. Dan kalau ini, maka jika bid'ah itu sebabnya adalah masalah penghasilan alias syahwat, nah itu sulit untuk diberantas. Karena lebih kuat itu. Alasan perut itu sulit ya, kalau udah bicaranya udah alasan perut, itu secara teoritis menerima, waduh, ini bikin perut lapar. Jadinya enggak bisa. Tapi kalau masalahnya masalah subhat, dia punya anggapan dalilnya ini puasa Senin setiap Senin misalnya. Maka itu dalil. Tinggal kemudian dijelaskan dan dia berpikir objektif. Oh iya, enggak pas ya. Kenapa enggak setiap Senin aja acaranya loh? Kok harus tahun sekali loh, kan padahal dalilnya itu. Ketika dijelaskan selesai. Tapi kalau ketika kemudian ternyata ujung-ujungnya masalah duit, udah ya. Masalah perut, masalah dapur. Nah, ini yang berat. Nah, ini yang urusannya panjang. Ini bukti yang memperjelas perkataan beliau bahwasanya sesuatu yang karena sebab syahwat itu lebih sulit untuk hilang dibandingkan cuma karena sebab subhat. Karena sebab subhat itu al-jahlu, kebodohan. Tidak faham, tidak ngerti. Ya, maka beliau katakan, maka bid'ah itu tidak semuanya karena dalam dataran praktek, tidak semuanya karena subhat. Ternyata banyak dijumpai bid'ah itu karena syahwat. Oleh karena itu, yubayan al-haq, maka kebenaran ketika disampaikan, dijelaskan kepada alil bid'ah yang bid'ahnya karena syahwat, maka dia akan ngotot. Ketika kebenaran itu disampaikan kepada penggemar bid'ah, namun bid'ahnya itu, kenapa dia jadi penggemar bid'ah? Karena syahwat. Maka dia akan ngotot. Wa ghalibum dan mayoritas mereka, kenapa mempertahankan bid'ah, dan ini karena faktor syahwat, adalah karena yaksudu bidzalika, dia maksudkan dengan mempertahankan bid'ah itu adalah mempertahankan jah, kedudukan, kemuliaan dia di hadapan manusia. Maka kalau saya masih menghidupkan acara ini, maka banyak yang sowan, cium tangan, cium kaki. Nah, kalau saya tinggalkan, hilang semua fasilitas dan kemewahan, kemewahan tersebut, kemuliaan di hati manusia, itu hilang semua. Ingin mempertahankan ri'asatihi bainan nas, ketokohan dia di antara, di tengah-tengah komunitasnya. Loh, kalau dia tinggalkan hal tersebut, dia pindah komunitas, maka jadi pemula di komunitas baru. Pemula di komunitas baru. Ya, harus meniti karir dari bawah nol. Susah itu. Nah, kalau kan di sana di komunitas lama dia sudah di puncak karir kan. Lah ini kok harus niti dari nol. Wah, itu kan derita panjang kan. Ya, maka dia ingin pertahankan riasahnya, posisi dia di komunitas lamanya. Tuna solahil khalqi. Maka semuanya itu dipertahankan karena faktor-faktor itu. Bukan karena menginginkan kebaikan manusia, kebaikan komunitas dan orang-orang yang jadi pengikutnya. Karena tadi. Wa yadhunnu fi nafsihi, maka dia menyangka dalam dirinya, dan itu adalah hasil dikte yang disampaikan oleh setan, bahasanya jika dia meninggalkan bid'ahnya, maka akan berkuranglah posisinya di tengah-tengah manusia. Dan orang-orang akan mengatakan, hadza rajulun mutaqallib, ini orang yang ini adalah suka berubah-ubah, dia tidak punya ilmu, padahal tidaklah demikian. Maka beliau contohkan, siapa yang rela objektif menerima kebenaran, maka lihatlah Abu Hasan Al-Asy'ari. Adalah satu contoh dalam masalah ini. Tatkala dia menjadi orang Mu'tazilah, lam yakun imaman. Dia bukan tokoh. Padahal sampai umur 40 tahun dia bukan tokoh di dunia Mu'tazilah. Dia cuma orang biasa saja. Walamma raja ila madhabi ahli sunnah, maka tatkala dia kembali kepada akidah ahli sunnah, sa'a imaman. Dia menjadi tokoh besar. Oleh karena itu, maka yang benar, setiap orang yang mau kembali kepada kebenaran, maka akan bertambahlah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inda khalqihi, dan jika dia tulus karena membela kebenaran, maka itu juga akan nambah kedudukannya ya, di mata manusia. Orang ini akan kagum, ini luar biasa. Rela meninggalkan komunitas lama dan dikucilkan, dimusuhi, orang kan kagum. Maka dia akan memiliki kedudukan yang juga mulia di hati manusia di komunitas baru. Wal khulasa, kesimpulannya, bid'ah adalah sebab menuju kekafiran. Wala yaridu ala hadza, dan tidaklah kalimat ini tidaklah kita tolak atau yaridu dalam artian terbantahkan dengan perkataan ulama yang lain yang mengatakan maksiat adalah jalan menuju kekafiran. Karena kita katakan lamani, tidaklah mengapa. Satu hal itu sebabnya banyak. Kemudian masih pelajaran dari kisah kemusyrikan kaum Nabi Nuh. Poin yang ke-9, setan itu mengetahui bima ta'ulu ilal bid'ah, dampak ke belakangnya bid'ah. Maka setan yang pertama kali adalah memprovokasi orang untuk melakukan bid'ah saja. Beribadah di samping makam, kemudian atau di depan patung-patung tokoh-tokoh orang soleh tadi, untuk kemudian nanti ujung-ujungnya adalah kekafiran. Maka setan ngerti hal tersebut. Oleh karena itu dia mengajak orang untuk melakukan bid'ah. Walau hasuna qasdul fa'il, meskipun niat pelaku adalah niat yang baik. Karena setanlah yang menggoda mereka-mereka orang musyrik kaum Nabi Nuh supaya membuat patung-patung dan gambar-gambar itu. Karena setan tahu bahasanya bid'ah ini akan mengantarkan kepada kemusyrikan. Meskipun baik niat pelakunya, artinya bid'ah adalah jelek meskipun baik niat pelakunya. Wiyatham, dan dia adalah berdosa manakala dia telah punya ilmu kalau itu bid'ah. Maka dia berdosa meskipun baik niatnya, karena dia akdama ala ma'asyati, karena dia melakukan maksiat dalam hal bid'ah. Kaman yujizul kadhib, sebagaimana orang yang membolehkan bohong dan menipu dan mengklaim kalau itu adalah maslahat. Amalau kana jahilan, adapun jika seorang itu tidak tahu kalau ini, kalau ini bid'ah. Kemudian dia melakukan bid'ah dengan niat yang baik. Fa innahu la ya'tsam, maka dia tidak dapat dosa. Karena semua maksiat termasuk diantaranya adalah bid'ah, la ya'tsam biha illa ma'al ilmi. Tidaklah pelakunya itu berdosa kecuali jika dia melakukannya dalam keadaan tahu kalau itu salah. Waqad yuthabu ala husni qasdihi, dan orang yang melakukan bid'ah dalam keadaan tidak tahu itu boleh jadi dapat pahala karena niatnya. Sebagaimana di hal ini diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim berkaitan dengan Maulid Nabi. Maka beliau mengatakan banyak orang yang merayakan Maulid Nabi mungkin dapat pahala karena niatnya yang baik, karena cintanya kepada Nabi. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin, itu manakala dia jahil. Manakala dia jahil, dia bodoh dan atau dibodohi oleh kiai atau mbah-mbah kiai. Maka niatnya baik. Dia mukhlis dengan itu sampai begadangan sampai jam 2 malam, naik truk untuk ke tempat yang jauh dan sebagainya. Dia mukhlis dengan hal tersebut. Tulus. Dan dia enggak ngerti, awam. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, orang yang merayakan Maulid Nabi dalam keadaan semacam ini mungkin berpahala dengan bisa jadi berpahala dan bisa ada peluang, ada harapan untuk mendapatkan pahala untuk niatnya. Pahalanya untuk pahala niat, bukan perbuatannya. Namun kalau orang itu melakukan bid'ah dalam keadaan dia alim, ngerti kalau ini bid'ah, meskipun niatnya baik, maka dia berdosa. Tadi di kalimat yang depan, kalau dia ngerti itu bid'ah, meskipun niatnya baik, maka dia berdosa. Tapi kalau orang itu tidak ngerti karena kepolosannya, karena keawamannya, karena kebodohannya, dan niatnya baik, maka dimungkinkan untuk dapat pahala. Dalilnya, faithabu ala niyatihi, maka dia akan mendapatkan pahala karena niatnya yang baik, cinta Nabi dan semacam itu, duna amalihi. Namun perbuatannya tidak ada pahalanya. Ada, karena dalam satu perbuatan itu ada pahala niat dan ada pahala perbuatan. Nah, perbuatannya tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya karena dia jahil. Tidak ada pahalanya karena itu bid'ah dan tidak ada dosanya karena dia jahil. Non niatnya berpahala. Fa'amalu hadza, maka amalnya tidak baik dan tidak diterima di sisi Allah, tidak diridai. Akan tapi karena baiknya niatnya, ma'al jahli plus dalam keadaan bodoh, maka untuknya pahala. Dalil yang semisal atau kasus yang semisal yang sejenis adalah sabda Nabi SAW pada orang yang sholat dan mengulang wudu setelah dia menjumpai air. Dia tidak dapat air, tayamum, sholat. Setelah itu dia ketemu air, dia ngulang sholatnya. Wasolat saniatan, kemudian dia sholat untuk kedua kalinya. Yang pertama sholat dengan tayamum karena tidak ada air, kemudian dapat air dan waktu belum habis, kemudian dia ulangi sholatnya. Dan sholat yang kedua itu ghairu masru'. Dan tikrar sholat itu tidak boleh. Tidak boleh ada orang sholat duhur dua kali dengan niat duhur. Terdapat hadis yang menegaskan demikian. Tidak boleh satu sholat diniatkan dua kali dengan niat yang sama, itu wajib. Lain kalau sholat yang kedua niatnya sunnah. Maka sholat yang kedua adalah sholat yang ghairu masru'. Namun apa Nabi katakan? Lakal ajr marotain. Anda dapatkan pahala dua kali. Yang pertama adalah sholat yang pertama, kemudian yang kedua adalah sholat yang kedua tadi. Yang ini adalah sholat yang ghairu masru', non dapat pahala karena pahala niatnya. Adapun orang yang tidak mengulang sholatnya, maka kan ini dua kawan, dua orang, Nabi katakan asabta sunnata, engkau sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah tidak perlu diulangi lagi. Nah, kenapa dia dapat pahala? Pahala yang kedua itu pahala apa? Li husni qasdihi, karena niatnya yang baik. Wali anna amalu amalun saleh fil asal, dan menimbang karena amalnya itu pada dasarnya aslinya adalah amal yang saleh. Lakin akan tapi seandainya seorang itu ingin melakukan satu amal dua kali, padahal dia ketahui Padahal dia mengatakan kalau itu tidak disyariatkan, artinya dia alim. Tadi yang dapat pahala dua karena dia jahil. Dapat pahala dua karena jahil. Dan seandainya ada orang yang alim, telah berilmu, kalau amal yang kedua itu tidaklah disyariatkan, maka tidak ada baginya pahala, karena amalnya tidak masru', karena itu adalah menyelisih sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan pada yang tidak mengulangi sholat, asabta sunnata, Anda telah sesuai dengan sunnah. Ya, maka kalimat ini, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam, apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu boleh jadi satu hal yang mengagetkan bagi orang yang terdidik dengan kebencian terhadap bid'ah yang secara overdosis. Ya. Maka sebagaimana saya tulis hal ini di blog saya, nah, dan banyak komentar-komentar yang negatif, nah, tentangnya. Bahasanya boleh jadi orang itu baca dapat pahala, ya, dapat pahala ketika melakukan bid'ah. Pahala untuk niatnya itu sudah dijelaskan, ini pahala untuk niat, bukan pahala untuk amal. Masih ngeyel aja itu, sulit nggak dong, nah, sulit sekali untuk dipahamkan. Kenapa? Karena pendidikannya sudah terlalu over, kan? Mempunyai anti bid'ah, nah, dan semangat anti bid'ahnya itu overdosis. Padahal guru yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah, gurunya adalah Ibnu Taimiyah, itu yang menjelaskan demikian. Bahas ini maulid Nabi, ketika itu dilakukan oleh orang yang enggak ngerti dan niatnya baik, berpahala. Bisa jadi berpahala kalau redaksinya Ibnu Taimiyah, boleh jadi berpotensial untuk dapat pahala. Untuk niatnya, bukan untuk amalnya. Yang kemudian 100% dapat dosa, manakala alim. Dia ngerti kalau ini tidak ada tuntunannya. Dan dia nekat untuk mengerjakannya. Maka meskipun niatnya baik, tidak ada pahalanya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.